langkah-langkah jalan tang. Kisi-kisi langit mulai berjatuhan, berdebaran cerca seperti meratap. Ampun, ku tak yakin akan semua ini. Bagaikan bencana meratapi diri, esok dunia kan selalu menanti. Bertarung kembali, tantanglah dunia, esok dunia pun selalu menanti. Dan selalu menanti. Dan cerita manusia perlu berganti, dan layar pun sudah mulai dikibarkan. Kawan, genggam tangan penuh keyakinan, mulailah melangkahkan kaki baru, menelusuri jalan penuh gerigil. Kawan, itu jalan untuk jadi dewasa. Dan cerita pun berganti, dan berita pun berubah, dan tabir pun dewasa. Dan cari